Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 10 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah, di dalam syarah beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah Lil-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah masuk ke dalam kaidah yang baru yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara deretan dari akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, adalah beriman dengan adanya azabul qabr. Begitu pula ketika dia beriman dengan adanya munkar wa nakir, yang insyaallah ta'ala akan dijelaskan secara terperinci oleh Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah wa Ra'ah. Berkata beliau Hafidhahullah wa Ra'ah, Asyarhu, penjelasan dari kaidah yang ke-16 ini, kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imil qabri. Demikian pula di antara akidah ahli sunnati wal jamaah yang sebahagian para ulama ikhwati fillahi ra'akumullah menyebutkan kelompok ini dengan nama ahlul hadithi wal athar, atau juga disebutkan dengan nama salafiyun, karena mereka memiliki azm yang kuat untuk menelusuri, mengikuti jalannya para salaf. Dan ini beberapa nama yang menunjukkan tentang satu hakikat, mereka lah ahlu sunnati wal jamaah, mereka lah ahlul hadithi wal athar, mereka lah salafiyun, yang akhir-akhir ini wal'iyadzu billah mulai dikaburkan nama-nama ini dengan tuduhan-tuduhan dusta sebagai kelompok Wahhabi, sebagai kelompok Al-Mujassimah, sebagai kelompok yang keras, kaku, dan yang seterusnya, wal'iyadzu billah. Padahal kesalahan yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah menurut mereka dalam tanda kutip hanyalah mengikuti jalannya para salaf. Ini sebuah kesalahan di sisi mereka, karena seharusnya kelompok ahlu sunnah, ahlul hadithi wal athar, atau kesalafiyun juga bisa bergabung dengan logika-logika berpikir mereka. Juga bisa bergabung dengan akidah-akidah yang baru mereka ciptakan. Harapannya demikian. Akan tetapi ternyata salafiyun, ahlul hadithi wal athar, ahlu sunnati wal jamaah adalah kelompok yang kokoh di atas manhajus salaf, di atas aqidatus salafiyah, yang mereka tidak mengenal dengan yang namanya menjilat. Sehingga ketika ada sebuah aqidah yang tidak sejalan dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan jalannya para sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, tidak sejalan dengan jalannya para immatus salaf as-salihin, maka bangkitlah ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadithi wal athar as-salafiyun, untuk membongkar kedok-kedok kepalsuan mereka. Inilah yang membuat mereka gerah. Inilah yang membuat mereka sakit hati. Sehingga keluarlah tuduhan demi tuduhan dusta yang disematkan wal'iyadu billah kepada ahli sunnati wal jamaah. Sehingga mereka mengklaim bahwa kamilah ahli sunnati wal jamaah yang hakiki. Sehingga mereka mengklaim bahwa kamilah ahli sunnati wal jamaah yang sebenarnya. Sementara yang di sana bukanlah ahlu sunnah, akan tetapi mereka adalah al-wahhabi wal'iyadu billah. Padahal jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara salah satu akidah, salah satu keyakinan yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imil qabr. Ketika mereka beriman dengan azab al-qabr, begitu pula mereka beriman dengan adanya nikmat al-qabr. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, fal mayyitu imma ay yu'adzaba fi qabrihi wa imma ay yun'ama ila ay yub'atsa yaumal qiyamah. Maka keadaan seorang mayyit, keadaan seorang jenazah, ikhwati fillah ra'akumullah, disebutkan oleh beliau ada pada dua pilihan, ada pada dua keadaan, dan tidak ada keadaan yang ketiga. Apakah keadaan yang pertama? Ayu'adzab fi qabrihi wal'iyadzu billah. Ketika seorang mayit tadi diazab, disiksa di dalam kuburannya. Wa imma ayyuna'am. Adapun keadaan yang kedua, ketika dia diberikan nikmat al-qabr, diberikan nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia berada di dalam kuburannya dilapangkan, ketika dia berada di dalam kuburannya diberikan kenikmatan demi kenikmatan, dan yang seterusnya dari apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka yang mendapatkan na'imul qabr. Ja'alana Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menggolongkan kita semua, mimma atau mimman, dari orang-orang yang bisa merasakan ni'matun min ni'amil qabr. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua di antara deretan orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan, dari kenikmatan-kenikmatan al-qabr yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Maka dari dua keadaan tersebut, ikhwati fillah yarhamakumullah, disampaikan oleh beliau ila ayyuba'atsa yaumal qiyamah. Sampai nanti mayit tersebut, jenazah tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi keadaan yang pertama dia akan terus mendapatkan azab wal'iyadzu billah, dan keadaan yang kedua dia akan terus mendapatkan kenikmatan walhamdulillah. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wal qabru huwa manzilatun bainad dunya wal akhirah. Adalah al-qabr yang dimaksudkan kata beliau merupakan satu keadaan yang akan dirasakan oleh setiap manusia bainad dunya wal akhirah, di antara kehidupan dunianya dan di antara kehidupan akhiratnya. Maka ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh dalam mendefinisikan secara global al-qabr. Apa itu kehidupan di alam kubur? Yaitu sebuah kehidupan yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Hakikatnya dia masih hidup, ikhwati fillah ra'akumullah. Kasat mata kita akan menyaksikan bahwa mereka semua adalah al-amwat. Kita semua menyaksikan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sudah wafat. Akan tetapi pada hakikatnya mereka sedang menempuh tahapan yang kedua sebelum menempuh tahapan yang terakhir dari kehidupan-kehidupan mereka di alam ini. Maka al-qabr ini kata beliau sebuah kedudukan, sebuah kehidupan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah. Walidzalika yusamma bil barzakh, oleh karenanya dinamakanlah alam kubur ini dengan alam barzakh. Li'annal barzakha huwal hajiz baina syai'ain, karena sesungguhnya secara etimologi bahasa makna dari al-barzakh adalah sesuatu yang bisa menghalangi atau sesuatu yang bisa membatasi dua keadaan. Jadi dia sebagai tembok pemisah. Ini asal-usul dari makna al-barzakh secara bahasa. Dia sebagai pemisah, dia sebagai pembatas antara dua hal, antara dua perkara. Seperti tadi alam barzakh merupakan tembok pemisah antara kehidupan dunia dan antara kehidupan akhirah. Begitu pula nanti beliau akan menyebutkan bahwasanya al-barzakh ini juga memiliki makna al-hajiz sebagai pembatas antara dua hal atau dua perkara sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-19 sampai ke-20. Beliau melanjutkan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Perhatikan lafaz barzakhun. Kata Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalal, marajal bahrain yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala lah yang membiarkan dua lautan mengalir kemudian bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma, di antara dua lautan tersebut, barzakhun. Di antara dua lautan tersebut yang berbeda tadi, ada barzakh, ada pemisah, ada pembatas antara kedua lautan. Padahal posisinya di kanan dan di kiri. Mungkin sebagian kita telah menyaksikan beberapa video yang tersebar di media sosial. Bagaimana ini benar-benar nyata. Bukan hanya sekedar firman Allah Jalla wa'ala yang tidak bisa dibuktikan. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar atas firman-firmannya. Maka dibuktikan oleh sebahagian orang yang mendapati waqi' dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dia datang ke suatu tempat, kemudian direkam dengan video, dan yang semisalnya didapatilah ada dua jenis lautan yang terpisah, seakan-akan terpisah, padahal berdampingan, kanan-kiri, tidak ada yang membedakan sama sekali, seakan-akan ada tembok pemisah antara yang kanan dengan yang kiri, antara kedua lautan tersebut. Kata Allah Jalla Jalaluh, barzakhun, ada pembatas, la yabghiyan, yang tidak dilampaui dari masing-masing lautan tersebut, yang ke kanan tidak ke kiri, yang ke kiri tidak ke kanan, tidak tercampur aduk air-air dari lautan tersebut, padahal berbeda jenisnya, padahal berbeda apa yang ada dari lautan-lautan tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Hafidhullah Warah, la yabghi al-malihu 'ala al-'adzab. Tidak tercampur antara lautan yang airnya asin dengan lautan yang airnya tawar. Wa la yabghi al-'adzbu 'ala al-malihi, begitu pula sebaliknya. Lautan tadi yang airnya tawar tidak tercampur dengan lautan yang di sampingnya. Padahal lautannya asin, terpisah. Ini ada barzakhnya. Ini syahidnya ikhwati fillah yarakumullah ayyuhat talabah bil khusus. Jadi makna barzakh ini sebagai pembatas antara dua perkara, sebagai pembatas antara dua hal. Sebagaimana alam barzakh itu pembatas antara kehidupan dunia dengan akhirah, begitu pula alam barzakh atau al-barzakh pembatas bagi dua lautan yang terpisah, antara air tawar dengan air asin. Tidak tercampur sama sekali. Tidak tercampur sedikit pun. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan barzakhun la yabghian. Begitu pula alam barzakh yang dimaksudkan oleh Syekh dalam mensyarah hadis atau dalam mensyarah kaidah dari Al-Imam Al-Barbahari ini. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, li'anna Allah ja'ala bainahuma fasilan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara dua lautan tersebut fasil. Fasil ini maknanya ya barzakh tadi, pembatas. La yakhtalitu hadza bihadza. Tidak tercampur antara air yang tawar, lautan yang isinya air tawar, demikian pula dengan lautan yang isinya air asin. Tidak tercampur, benar-benar terpisah, seakan-akan ada tembok. Itulah barzakh. Agar beliau menjelaskan ini agar apa? Agar kita benar-benar tergambar, oh, alam barzakh yang dialami oleh para amwat, yang dialami oleh para jenazah, yang dialami oleh saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang telah mendahului kita, hakikatnya itu adalah kehidupan yang baru, yang bisa membedakan antara kehidupan saat ini yang kita masih berada di atasnya dengan kehidupan yang hari esok akan kita hadapi, berada di pertengahan. Sebagaimana barzakhun la yabghian, sebagaimana ada fasil, ada pembatas yang benar-benar membatasi antara dua laut yang berbeda jenisnya tadi. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah war'a, fal barzakhu huwa al-fasilu baina syai'ain. Ditakkid lagi oleh beliau, ditekankan kembali oleh beliau. Maka makna dari barzakh adalah satu hal yang membatasi, satu hal yang membedakan antara dua perkara. Li'anna ad-duwar thalathun. Karena hakikatnya kita ini memiliki tiga jenis kehidupan. Yang pertama kata beliau, darud dunia, kehidupan dunia. Wa darul barzakh, kehidupan alam barzakh. Wa darul qarar, dan yang terakhir adalah kehidupan yang abadi, yang tidak akan bisa lagi, sudah ada kematian di penghujungnya. Abadi, selama-lamanya kita akan hidup. Darul qarar itu namanya. Jadi barzakh ini sebagai pembeda antara kehidupan yang pertama dengan kehidupan yang ketiga. Dilanjutkan oleh beliau, hadhihi duwaru allati yamurru bihal ibadu. Darud dunya mahallul amal, wa darul barzakhi wa hiya mahallul intidhar, wa darul qarari hiya darul jaza. Dari tiga jenis kehidupan yang disampaikan oleh beliau, masing-masingnya ada tugas, masing-masingnya ada hal yang akan dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin, hamba Allah jalla jalaluh, rabbul izzati wal jalal secara umum. Kehidupan-kehidupan ini yang pasti akan dilewati oleh setiap hamba, setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, darud dunya mahallul amal. Kehidupan yang pertama yaitu darud dunya, kehidupan kita di dunia ini ikhwati fillah yarakumullah, kata beliau, tempat untuk kita beramal. Menanam sebanyak-banyaknya amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. Akan tapi di sana juga ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpengaruh dengan waswasah dari syaitan, terpengaruh dengan hawa nafsunya, terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan dirinya, maka dia tidak menjadi seorang yang mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Jalla Jalaluh. Dia lebih condong untuk melakukan kefasikan wal'iyadzubillah, dia lebih condong untuk melakukan kebid'ahan wal'iyadzubillah, dia lebih condong untuk melakukan kesyirikan wal'iyadzubillah, dan amalan-amalan ma'asi yang lainnya. Mahalul amal, ini secara umum. Karena al-amal seperti yang kita ketahui itu terbagi menjadi dua, ada amalun salihun, ada amalun talih. Ada amalan yang saleh dan ada amalan yang talih, amalan yang jelek. Sehingga di dunia ini tempatnya untuk beramal. Apakah yang dia perbanyak amalan saleh? Alhamdulillah, berarti dia adalah orang-orang yang muwaffaqin. Ataukah mungkin kemungkinan yang kedua, wal'iyadzubillah, ketika dia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga memperbanyak amalan-amalan talihnya, wal'iyadzubillah. Maka di dunia tempat untuk beramal. Siapapun itu, mu'minuhum wa kafiruhum, apakah dia seorang mukmin ataukah seorang kafir, masuk ke dalam pembahasan ini. Kehidupan dunia secara umum, ikhwati fillah yara'akumullah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Saking hinanya, saking rendahnya dunia di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita yang mengaku sebagai seorang yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, kita yang mengaku sebagai seorang sunni salafi, kita yang mengaku sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadithi wal athar, seharusnya memiliki sikap sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap terhadap dunia ini. Seharusnya ikhwati fillah yura'akumullah, yang kita miliki adalah pedoman hidup. Kita harus benar-benar telaah. Kita harus benar-benar camkan apa yang telah diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Apa urusanku dengan dunia ini? Apa urusanku dengan dunia ini? Sehingga kita menjadikan dunia ini di hadapan kita adalah perkara yang hina, bukan sebagai target utama. Bukan harta benda duniawi yang terus kita kumpulkan, yang terus kita tabung, yang terus kita kejar, wal'iyadzubillah. Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukan untuk mengais semata-mata perbendaraan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, pundi-pundi uang, dan yang seterusnya, bukan. Hakikatnya adalah mahalul amal, seperti apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Maka khawatir filah yara'akumullah, ketika kita sudah memandang dunia ini sebagai satu hal yang hina, sebagai satu hal yang rendah, maka kita akan memposisikan dunia ini di bawah kaki-kaki kita. Sehingga kita tidak akan sedih apabila satu dua perkara dari dunia ini hilang, satu dua pelanggan dari pelanggan-pelanggan kita pergi, gak akan sedih. Karena itu bukan tujuan utama kita. Ketika kita berdagang, ada konsumen yang membeli dan yang seterusnya, alhamdulillah, nikmat dari Allah Jalla wa'ala disyukuri. Tapi ternyata 2-3 bulan berikutnya dia gak kembali lagi, syukuri. Itu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala catatkan untuk kita. Jangan terlalu mengejar dunia, dunia, dunia. Ingat-ingat ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Begitu pula apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia, alhaakum at-takatsur, hati-hati senantiasa memperbanyak pundi-pundi rupiah, senantiasa memperbanyak bendahara-bendahara duniawiyah, akan bisa melalaikan kalian dari kehidupan yang hakiki, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a sebagai darul qarar, kehidupan yang abadi. Kenapa? Karena dia tidak sempat untuk menjadikan dunia ini sebagai mahallul amal. Dia enggak sempat untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal. Yang ada dia ais, dia ambil, dia cari, dia kejar perkara-perkara duniawiyah yang mungkin waliyadzubillah akan menjadi satu hal yang memberatkan hisabnya kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh beliau ini harus benar-benar kita camkan, bahwa darud dunya mahallul amal. Dunia ini tempat untuk beramal. Beramal ikhwati fillah rahimakumullah dengan tentunya amalan-amalan saleh. Bukan dunia ini tempat untuk mencari ridha si fulan, mencari ridha si alan, mencari perhatian si fulan, mencari perhatian si alan, dan yang seterusnya. Kita enggak dituntut untuk itu. Kita tidak dituntut ikhwati fillah rahimakumullah untuk mendatangkan keridhaan-keridhaan manusia di tengah kehidupan kita di dunia ini. Kita dituntut untuk mahallul amal. Bagaimana kita bisa menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita banyak-banyak menanam amalan-amalan soleh. Nggak perlu kita targetkan kehidupan dunia ini harus banyak orang yang senang kepada kita, harus banyak orang yang peduli kepada kita, harus banyak orang yang ridho kepada kita, harus banyak orang yang senang dan yang seterusnya kepada kita. Lah, yang kita targetkan sebenarnya adalah ridhonya Allahu Jalla Jalaluh, ridhonya Allahu Rabbul Izzati Wal Jalal. Itu yang kita targetkan. Walaupun manusia mencela kita, walaupun manusia menghardik kita, walaupun manusia memojokkan kita, walaupun ikhwati fillah yara'akumullah, selama ridha Allahu Jalla Jalaluh ada di tengah-tengah kita, maka kita sama sekali tidak membutuhkan perhatian-perhatian dari manusia. Tidak sama sekali membutuhkan keridhaan-keridhaan dari mereka. Tidak sama sekali membutuhkan belas kasih dari mereka. Ini yang harus kita camkan ikhwati fillah yarhamakumullah. Mahallul amal. Kehidupan kita di dunia ini. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ahu, wa darul barzakhi wa hiya mahallul intidhar. Adapun jenis kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan alam barzakh, itu adalah mahallul intidhar. Itu adalah kehidupan yang tempat untuk kita menunggu. Jadi sudah beramal, ketika kita wafat, ketika kita meninggal, ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menghadapi perjalanan yang berikutnya, yaitu darul barzakh. Kehidupan kita yang kedua yaitu di alam barzakh. Maka gak bisa lagi sudah kita untuk beramal. Sudah tidak bisa lagi untuk kita menabung amalan-amalan soleh, menanam benih-benih ketaatan. Gak ada waktunya lagi sudah. Bukan waktunya. Dan pada kehidupan yang esok, apakah itu alam barzah ataukah darul qarar, kita gak akan mungkin menjadi seorang yang zalim untuk menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita di bawah pengawasan zat yang maha adil. Sudah ada tempatnya masing-masing. Di dunia, tugasmu beramal. Di alam barzakh, tugasmu menunggu. Di alam darul qarar, al-akhirah, maka tugasmu adalah apa yang disebutkan oleh beliau, darul jaza. Kehidupan yang berisi pembalasan dari apa yang telah kita lakukan selama kehidupan pertama, yaitu ad-dunya. Maka Allah Jalla wa'ala zat yang maha adil akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita pun akan menjalani itu. Karena kita hanyalah seorang budak. Seorang manusia yang sangat lemah. Seorang manusia yang sangat jahil. Yang tidak memiliki kekuatan apapun. La hawla wa la quwata illa billah. Maka kita akan nurut. Maka kita akan manut. Maka kita akan terus mengikuti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita. Kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita memasuki kehidupan yang kedua, yaitu alam barzakh. Ingin berusaha untuk beramal soleh, enggak akan bisa. Karena bukan tempatnya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, selama kita masih ada kesempatan untuk berada di darid dunia, mahallul amal, maka segeralah untuk beramal, beramal, dan beramal. Tentunya dengan amalan soleh. Tinggalkan kemaksiatan, karena itu hanyalah satu kenikmatan sesaat yang tidak akan bisa kita dapatkan rahmat Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Kepuasan sesaat yang justru akan mendatangkan hisab yang berat ketika kita nanti pada fase kehidupan yang ketiga, yaitu darul qarar. Kenapa kamu telah melakukan amalan toleh ini? Kenapa kamu telah melakukan ini itu dari amalan-amalan toleh, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kefasikan-kefasikan, dari keharaman, dan yang seterusnya. Dan kita dituntut untuk siap menerima balasan-balasan Allah Jalla wa'ala dari apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan toleh tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita merasa tidak siap untuk berhadapan dengan zat Allah Jalla Jalaluh yang maha sempurna, yang maha adil, mendapat siksaan demi siksaannya, maka manfaatkan mahallul amal saat ini. Jangan sampai kita tunda-tunda lagi. Kalau di pagi hari kita ada kesempatan untuk melakukan salatul duha misalkan, atau membaca 1-2 ayat Al-Quran, atau hanya sekedar tersenyum kepada tetangga saudara kita, lakukanlah. Jangan ditunda, nanti sore saja saya baca Al-Quran, nanti malam saja saya salat witir insyaallah, dan yang seterusnya. Jangan ditunda, lakukan. Di antara apa yang kita dapat pelajaran ikhwati fillah ya ra'akumullah dari para masyayikh kita ketika mereka membahas wasiat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdurrahman ibn Sakhrin. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, "Ausani khalili, kekasihku," yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewasiatkan tiga hal kepadaku. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalas, bahwa kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku untuk selalu melakukan tiga perkara, tiga amalan soleh. Apa yang pertama ikhwati fillah yarhamakumullah? Kata Abu Hurairah, siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku untuk berpuasa tiga hari setiap bulannya. Yang mana dibahas oleh para fuqaha, tiga hari ini dikenal dengan ayyamul bidh, tanggal 13, 14, 15 di setiap pertengahan bulan. Apakah itu bulan Dzulhijjah? Ataukah itu bulan Muharram? Atau yang seterusnya dari bulan-bulan Hijriyah? Maka khawati filah yara'akumullah, kecuali di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada hari-hari tasyrik di sana yang diharamkan untuk kita berpuasa. Muharram, Safar, Rabi' dan yang lainnya adalah bulan-bulan Hijriyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk berpuasa. Dalam sebulan 30 hari atau mungkin 29 hari, 3 hari kamu berpuasa wahai Abu Hurairah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua apa? Wa raka'atai ad-duha. Untuk aku selalu melakukan 2 rakaat di waktu duha. Cukup 2 rakaat. Enggak usah berat-berat. Enggak usah nambah sampai 4 rakaat, sampai 6 rakaat, 8 rakaat, mungkin memberatkan, 2 rakaat cukup. Ini wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, wa an utira qabla an anam. Untuk aku melakukan witir sebelum aku tidur. Perhatikan ikhwati fillah yarhamakumullah. Dari 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan oleh para masyayikh kita, di antaranya adalah Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah. Tidak bisa dipungkiri 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau kepada Abu Hurairah adalah perkara-perkara yang mudah untuk dilakukan setiap muslim. Ringan. berpuasa 3 hari setiap bulannya. Bagi sebahagian kaum muslimin yang biasanya melakukan kebiasaan puasa Senin Kamis, berapa kali mereka dalam sebulan? Bisa sampai 8 kali. Padahal Nabi SAW mewasiatkan cukup 3 kali, wahai Abu Hurairah. Artinya apa? Bisa ini dilakukan. Begitu pula wasiat yang kedua, 2 rakaat ad-duha. Sebahagian kaum muslimin yang mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan demi kemudahan, bisa dia melakukan bahkan sampai 8 rakaat ad-duha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 2 rakaat cukup, wahai Abu Hurairah. Begitu pula wasiat yang ketiga, untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Bagi mereka kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan mereka bangun tengah malam untuk melaksanakan 11 rakaat, 13 rakaat qiyamul lail. Tapi apa wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah? Witir cukup. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, terserah. Sebelum tidur. Ini pelajaran yang pertama, kata Syekhuna hafizahullah wara'ah. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Hurairah agar kaum muslimin melaksanakannya. Karena apa? Karena ini perkara-perkara yang ringan. Perkara-perkara yang sunnah ringan. Maka jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai meninggalkan witir, jangan sampai meninggalkan sholat duha 2 rakaat, jangan sampai meninggalkan puasa di setiap bulannya walaupun hanya sedikit. Kalau dibandingkan orang-orang ahlut taat, orang-orang yang luar biasa mendapatkan kemudahan demi kemudahan, mungkin ada di antara mereka yang berpuasa Daud hanya 3 hari, 1 bulan, kecil dibandingkan mereka. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menghasung, ayo jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dunia ini, kembali ke poin tadi, ikhwati fillahi rahimakumullah, mahalul amal. Bukan artinya kita sebulan penuh tidak diizinkan dalam syariat untuk berbuka terus 30 hari, 30 malam makan terus. Enggak dilarang, memang benar enggak dilarang, tapi kan di sana ada himbauan. Tapi kan di sana ada wasiat. Tapi di sana ada arahan, wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak sebaiknya kita mengambil wejangan tersebut? Apa tidak sebaiknya kita mengambil apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah tersebut? Bukan larangan. Orang enggak melakukan sholat duha di setiap pagi enggak ada masalah. Tapi bukankah sebaiknya kita mengambil wasiat demi wasiat tersebut? Seorang yang tidak melakukan witir sebelum tidur, enggak juga melakukan qiyamul lail, malamnya diisi tidur dari awal malam sampai akhir malam, dilarang? Enggak dilarang. Yang penting dia sudah melakukan sholatul fajr, dia sudah melakukan sholatul duhur, dia sudah melakukan sholatul asr, al-maghrib, al-isya, sholat-sholat yang wajib cukup. La witir, wala rawatib. Enggak ada masalah, karena yang wajib cukup. Tapi apa salahnya untuk dia mendengarkan wejangan atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiul jalil Abu Hurairah? Apalagi dia sadar, kapan lagi saya mau beramal? Karena ini tempat saya untuk beramal, ini kesempatan saya untuk beramal. Kalau saya sudah berada pada fase yang kedua kehidupan alam barzakh, saya mau sholat sunnah ad-duha 2 rakaat, enggak ada lagi waktunya. Saya ingin berpuasa, hatta puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka, enggak akan mungkin. Ini faedah yang pertama ya khawati filah yara'akumullah yang disebutkan oleh Syekhuna. Yang kedua, ada isyarah latifah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Apa itu? Untuk kita jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan-amalan soleh. Jangan pula untuk bermudah-mudahan untuk menunda amalan-amalan soleh. Dia berada di bulan Muharram, dia berada di bulan Safar, dia berada di bulan Rabi', Jumada, dan yang seterusnya. Gak mau berpuasa, gak masalah, kapan nanti ajalah Ramadan. Dia tunda amalan soleh pada puasa yang wajib nanti Ramadan. Dia gak melakukan sholatul duha, nanti sajalah sekalian salatul zuhur yang wajib 4 rakaat. Padahal dia punya banyak kesempatan, 2 rakaat ya ikhwati fillah rahimakumullah, berapa? Enggak sampai 5 menit. Ringan. Akan tetapi kembali kepada poin yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ringan, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa, nas'alullah taysir, mohon kemudahan. Mohon taufik, nas'alullah taufik wal hidayah wal i'anah, pertolongan dari Allah Jalla Jalalu, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, faedah yang disampaikan oleh Syekhuna ini memberikan motivasi baru kepada kita. Ada kesempatan untuk beramal, walaupun sedikit. Hanya sekedar menyumbang satu harta, uang mungkin yang nominalnya tidak sebesar orang-orang kaya sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan ini dan itu dari hadiah kepada kerabat-kerabat kita untuk menyambung tali silaturahim. Terlebih di masa sekarang ini yang silaturahim mungkin sulit kita lakukan karena terkendala wabah yang ada dan yang seterusnya. Jangan diremehkan. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Karena masing-masingnya akan ada pada posisinya. Intinya kembali kepada ad-dunya mahallul amal. Mungkin ada orang yang dimudahkan untuk beramal dengan hartanya. Mungkin ada orang yang dimudahkan untuk beramal dengan hafalan Al-Qur'annya. Mungkin ada orang yang dimudahkan untuk beramal dengan puasanya. Mungkin ada orang yang dimudahkan untuk beramal dengan qiyamul lailnya dan yang seterusnya masing-masing. Keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala antara yang satu dengan lainnya berbeda. Maka kita melihat mana pintu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh, kita masuk ke dalamnya dan kita jangan sampai meninggalkan hal tersebut. Mungkin kepada para ummahat, para ibu yang ada di rumahnya menyiapkan sekian banyak makanan untuk anggota-anggota keluarganya, membereskan sekian banyak pekerjaan rumah tangga dan yang lainnya, jadikan itu sebagai pintu untuk beramal, babul amal. Berkhidmah kepada suami, jadikan itu sebagai mahallul amal. Mungkin dia sebagai seorang istri yang tidak punya penghasilan, gak bisa untuk bersedekah, sulit untuk menyumbang ini dan itu. Dia bisanya hanya berkhidmah kepada suami, dia bisanya hanya memaksimalkan untuk bersih-bersih di rumahnya, membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya dan yang seterusnya. Jangan tinggalkan, jangan remehkan. Mahallul amal. Ini yang harus kita camkan baik-baik ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kehidupan yang kedua sebagai tempat untuk kita menunggu. Kehidupan yang ketiga sebagai tempat untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan pada kehidupan yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'ah wallahu jalla wa ala yaqulu hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian. Fadalla ala anna al-maqabira laysat mahalla iqamatin balil insanu fiha mithlu az-zairi alladhi yazuru wa yartahil. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi, berziarah, mendatangi kuburan-kuburan kalian, kehidupan-kehidupan yang kedua yang kalian miliki. Kata Syekh Hafidhahullah, fadalla ala anna al-maqabir laysat mahalla iqamatin. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kuburan-kuburan itu yang ada pada masa alam barzakh, ada pada fase kedua dari kehidupan kita, bukan tempat tinggal menetap yang selama-lamanya kita akan ada di alam barzakh, yang selama-lamanya kita akan berada pada mahallul intidhar, yang selama-lamanya kita akan menunggu, yang selama-lamanya kita akan berada di pekuburan tersebut. La. Kenapa? Karena kata beliau, al-insanu fiha mithlu az-zairi alladhi yazuru wa yartahil. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa setiap manusia di alam barzakhnya, di kehidupan dunianya, afwan, kehidupan keduanya, seperti seorang yang mengunjungi kehidupan kedua tersebut, wayar tahil, dan dia akan pergi. Bukan menetap, bukan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang selama-lamanya, bukan darul qarar. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menjelaskan, zurtum, sampai kalian mengunjungi kuburan-kuburan kalian, sekedar mengunjungi, sekedar ziarah. Setelah itu kita akan pergi dari fase kedua tersebut. Setelah itu kita akan pergi dari kehidupan kedua tersebut. Ja'alal mukta fil maqabiri ziyaratan. Ketika seorang manusia berada pada fase kedua kehidupannya, maka itu teranggap sebagai ziarah, kunjungan dia pada kehidupan kedua tersebut. Li'annahu yuqimu fiha thumma yartahil. Karena dia hanya tinggal sesaat dan dia akan pergi menuju kehidupan ketiga, yaitu dar al-qarar atau al-akhirah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, lakin fi fatrati wujudihi fil qabri awwalu ma yudha'u fil qabri wa yusawwa 'alayhi turab wa yansarifu an-nasa anhu atau yansarifu an-nasu anhu wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Akan tetapi kata beliau, di masa fase kedua kehidupan seorang manusia, yaitu di dalam kuburan-kuburan mereka, ketika mereka sudah berada di dalam kuburan, ketika mereka sudah diratakan, ditanam dengan tanah-tanah yang ada di atasnya, dan manusia-manusia, kerabat-kerabatnya, tetangganya, orang-orang dekatnya, kenalannya, dan yang seterusnya pergi meninggalkan dia. Yang keadaan dia di dalam kuburan tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah wal Imam Muslim fi sahihaihima, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, bahwa si mayit, sang jenazah yang berada di dalam kubur tersebut mendengar langkah-langkah kaki orang-orang dekatnya pergi meninggalkan dia satu persatu. Kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, semuanya pergi meninggalkan dia. Itu semua didengar oleh sang mayit. Artinya apa? Dia telah berada pada fase kehidupan kedua, yaitu alam barzakh. Ya insyaallah ta'ala ikhwati fillahi rahimakumullah, akan kita lanjutkan pembahasan ini lebih terperinci lagi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan di dalam risalah beliau ini, Ittihaful Qari, pada kesempatan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.